Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kita masih tersisa kalau tidak salah 4 ya dari jenis-jenis al-ismul ladzi la yansarif. Setelah kita sebutkan sebelumnya beberapa, kemarin kita sebutkan ada 4 juga. Yang pertama kita sebutkan kemarin adalah al-wasfu ma'a waznil fi'il. Al-wasfu ma'a waznil fi'il, yaitu kata sifat bersama mengikuti wazan atau pola fi'il. Mengikuti pola fi'il, dan dalam hal ini mengikuti wazan atau pola af'alu. Mengikuti pola af'alu seperti ahsanu, akbaru, asgoru, nah, akramu, ahfadu, asyaddu, dan yang lainnya yang mengikuti pola af'alu. Karena af'alu ini sebenarnya dia adalah yakni pola fi'il, wazan fi'il, akan tetapi di dalam bahasa Arab sebahagian dari pola fi'il tersebut digunakan untuk menunjukkan sifat, yaitu muba atau sifat tafdhil, isim tafdhil, yang memaknakan lebih atau sangat. Sehingga ahsanu sebenarnya adalah pola fi'il lalu digunakan untuk kata benda dengan makna tafdhil, ahsan, sangat bagus, akbar, sangat besar, asghar, sangat kecil, tawilun, tinggi, atwal, sangat tinggi, qasirun, pendek, aqsar, sangat pendek, dan seterusnya. Nah, dan ini ahsan, akbar, asghar yang mengikuti pola af'al ini merupakan mudzakkar. Mudzakkar muannasnya antum lihat jenis nomor 2, yaitu alifut ta'nits maqsurah. Nah, ahsan ini mudzakkar, kalau dijadikan menjadi muannas menjadi husna, mengikuti pola fu'la pada poin nomor 2 yang kita lewati dahulu, yaitu alifut ta'nits maqsurah. Nah, ini hanya terkhusus pada pola af'al. Berarti kalau akbar menjadi kubro, asghar menjadi sughra, akhar menjadi ukhra. Nah, kalau mudzakarnya berwazan atau berpola af'al, maka untuk membentuk muannatsnya mengikuti pola fu'la, bukan dengan tambahan ta' marbutah. Jangan dikiaskan seperti kata-kata yang lainnya. Talibun, ya tinggal nambah ta' marbutah menjadi talibatun. Berarti kalau ahsanu menjadi ahsanatun. Tidak. Tidak demikian. Nah, kalau untuk poin ini memiliki pola tersendiri. Kalau dia muzakkar mengikuti pola fi'il af'al, apabila dibentuk menjadi mu'annas, maka dibentuk menjadi pola mengikuti pola fu'la. Nah, ahsan menjadi husna. Al-asma'u al-husna. Itu mu'anas dari ahsan. Dan seterusnya. Nah, yang kita sebutkan pula kemarin adalah al-wasfu ma'ziyadatil alifi wan nun. Kata sifat dengan tambahan alif dan nun. Contohnya sakron, ghadban, syab'an, jau'an, mal'an, ya kan, kaslan, dan yang lainnya yang bisa antum lihat pada pelajaran durusulughah. Disebutkan beberapa kata dalam hal ini. Aslinya sakron, ya ini sakrun seandainya ya kan? Ghadban, ghadbun, syab'an, syab'un. Nah, namun di dalam bahasa Arab terkadang ditambahkan padanya alif dan nun pada akhirnya. Ghadbun menjadi ghadbanu, sehingga tambahan tersebut menyebabkan dia menjadi ismul ladzi la yansarif. Nah, syab'an demikian pula. Kaslan, kaslan aslinya kasl. Nah, artinya kasl, yakni malas. Namun terkadang dengan tambahan alif dan nun, kaslan. Nah, sehingga dengan tambahan alif dan nun ini menjadikan dia ismul ladzi la yansarif. Dan ini dengan catatan, ikhwah, alif dan nun ini statusnya adalah huruf tambahan, bukan huruf asli. Bukan huruf asli. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah tambahan alif dan nun tersebut berpasangan dengan kata sifat. Atau nanti pula ada jenis yang berikutnya, yaitu nama orang atau nama daerah. Namun apabila kata yang diakhiri dengan alif dan nun tersebut bukan kata sifat dan bukan pula nama, mencakup nama orang ataupun nama daerah, maka padanya tidak berlaku ismul ladzi la yansarif. Contohnya ikhwanun, ya kan? Contohnya adalah ikhwanun, jamak dari apa nih, ikhwan? Jamak dari akhun. Ikhwanun. Apalagi? Apalagi ikhwanun? Atau isim musanna, wildan. Wildan ini nama orang dia. Kalau dijadikan nama orang, dia menjadi apa namanya, ismul ladzi la yansarif. Contoh lain, Taliban. Taliban. Nah, walaupun dalam hal ini Taliban ini harokatnya kasroh selamanya, akan tetapi ikhwanun ini bukan ismul ladzi la yansarif, meskipun akhirnya adalah alif dan nun. Disebabkan karena dia bukan nama orang dan bukan pula kata sifat, iya kan? Taliban juga demikian, bukan nama orang dan juga pula dan nunnya ini berbeda, bukan permasalahan yang kita bahas ini. Nah, sehingga demikian. Disyaratkan padanya dengan tambahan alif dan nun di sini, kata tersebut adalah nama ataupun kata sifat. Adapun terkait dengan nama, insyaallah pada setelah ini baru akan disebutkan. Nah, termasuk pula adalah yang kemarin kita sebutkan, ini kita sebutkan sengaja untuk memurojaah ya. Adalah nama. Nama yang mengalami perubahan atau penyelewengan dari bentuk aslinya. Al-alam ma'al adl. Al-alam ma'al adl. Nama mencakup nama orang ataupun nama daerah yang telah mengalami perubahan dari bentuk aslinya. Contohnya adalah Umaru, Zufaru, Zuhalu. Umar itu merupakan aslinya dari Amir. Zufar dari Zafir. Zuhal dari Zahil. Aslinya demikian. Akan tetapi oleh orang-orang Arab dirubah Amir menjadi Umar. Kenapa dirubah? Wallahu a'lam. Namun mereka membahas demikian. Umar berasal dari Amir. Amir dirubah menjadi Umar. Nah, karena perubahan inilah dari bentuk aslinya menjadikan Umar adalah ismul ladzi la yansarif. Zufar, Zuhal juga demikian. Yang mengikuti pola fu'alu. Mengikuti pola fu'alu. Nah, fu'alu merupakan perubahan atau penyelewengan kata dari pola fa'ilun. Taib. Yang berikutnya pula yang telah kita sebutkan kemarin. Al-alamu ma'a waznil fi'il. Nama yang mengikuti pola fi'il. Nama yang mengikuti pola fi'il. Dan dalam hal ini tidak ada pola tertentu khusus yang digunakan. Selama pola tersebut yang dia pakai gunakan untuk nama adalah pola fi'il, maka menjadi ismul ladzi la yansarif. Ahmad. Nah, Ahmad ini termasuk pola fi'il dari hamida yahmadu. Kalau yahmadu ditasrif, yahmadu yahmadani, yahmaduna tahmadu tahmadani yahmadna, tahmadu tahmadani tahmaduna tahmadina tahmadani tahmadna. Ahmadu. Nah, ada kan? Pola ahmadu termasuk dari pola fi'il. Kemudian dijadikan sebagai nama orang, maka dia menjadi ismul ladzi la yansarif. Naam. Yazidu. Yazidu dari kata zada yazidu. Zada artinya menambah atau tambahan. Yazidu yakni sama, tambahan atau menambah. Nah, yazid itu aslinya pola fi'il, kemudian digunakan untuk nama orang, sehingga menjadi ismul ladzi la yansarif. Naam. Ahsan juga demikian, termasuk dari ismul ladzi la yansarif, dan dia termasuk dari pola fi'il dari hasuna yahsanu. Kalau apabila ditasrif, disorof, kita akan mendapati lafad ahsanu. Kemudian dari ahsanu ini dijadikan sebagai nama orang, sehingga menjadi ismul ladzi la yansarif. Nah, baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Tersisa 4, mudah-mudahan kita selesaikan pada pagi hari ini. Yaitu al-alamu ma'a ziyadatil alifi wan nun. Al-alam ma'a ziyadatil alifi wan nun. Nama yang bertambahkan alif dan nun. Nama yang bertambahkan alif dan nun. Sekali lagi, nama yang dimaksud di sini tidak terkhusus nama manusia atau nama orang, namun mencakup nama orang dan nama daerah. Nah, orang dan nama daerah yang bertambahkan alif dan nun pada akhirnya. Dan dalam hal ini tidak ada pola khusus ya, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, seperti contoh Utsmanu, Sufyanu, Sulaimanu, Salmanu, Wildanu, apalagi yang akhirnya alif dan nun semuanya. Nah, atau mungkin apalagi Wan yang akhirnya alif dan nun? Yau'an itu nama atau sifat? Sifat itu. Lukman. Nah, Lukman. Lukmanu. Nah, apalagi? Marwan. Kalau seandainya apa? Wildan tadi ya. Wildan nama orang. Apalagi? Nah, Hamdan. Syahdan. Ya kan? Nah. Yang jelas diakhiri alif dan nun. Yang jelas diakhiri alif dan nun. Nah. Maka dia termasuk ismul ladzi la yansarif. Sehingga meskipun tidak ada alif lam, berarti ini tidak ada alif lam, Hamdanu, Syahdanu, tidak ada alif lam padanya, maka tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena tidak ada apa, karena dia termasuk dari ismul ladzi la yansarif. Seperti dalam surah Luqman, dia kan sendiri menyebutkan lafaz Luqman, wa id qala Luqmanu, wa id qala Luqmanu. Tidak ada alif lam tapi tidak ditanwin. Nah, tidak ada alif lam tapi tidak ditanwin karena dia ismul ladzi la yansarif, isim yang terdega dari tanwin. Nah, Luqmanu, Wildanu, Hamdanu, Syahdan, seperti atau dicontoh Utsman, Sufyan, Sulaiman, Salman dan yang lainnya. Nah, dari kata-kata yang diakhiri dengan alif dan nun, nama-nama yang diakhiri dengan alif dan nun. Nah, sehingga apabila nanti di sini ada huruf jar fi Luqmanu, ada huruf jar di depannya fi, menjadi apa ikhwan? Fi Luqmana. Nah, fi Luqmana. Nah, dia majrur dengan fi, tapi tanda jarnya adalah fathah, pengganti dari kasrah disebabkan karena dia ismul ladzi la yansarif. Apa yang mencegah dia tercegah dari tanwin? Yang mencegah adalah nama dan tambahan alif dan nun. Nah, kalau bahasa Arabnya al-mani' minas sharaf, yang mencegah dari tanwin adalah al-alam ma'a ziyadatil alifi wan nun. Nah, al-alam ma'a ziyadatil alifi wan nun. Insyaallah ini mudah. Berikutnya yang keberapa ini, Huan? Hah? Kalau di total keseluruhan yang ke-10 ya. Nah, yang ke-10. Al-alam ma'at ta'nits. Al-alam ma'at ta'nits. Nama perempuan. Nama dan perempuan kalau disebutkan demikian. Nah, yang dimaksud dengan perempuan di sini adalah, atau yang dimaksud dengan perempuan ini tidak terkhusus, nama itu adalah nama khusus untuk perempuan. Namun yang dimaksud dengan perempuan di sini adalah nama yang masuk pula adalah yang mirip dengan perempuan dengan tambahan tak marbutoh pada akhirnya, meskipun itu nama laki-laki. Sehingga al-alama at-ta'nits, nama perempuan ini mencakup yang pertama seluruh nama perempuan terlepas apakah ada tak marbutoh ataupun tidak ada. Yang kedua adalah nama yang kalau kita bahasakan mirip dengan perempuan dengan tambahan tak marbutoh pada akhirnya. Sehingga seluruh nama perempuan ada tak marbutoh ataupun tidak ada tak marbutoh pada akhirnya, maka tidak boleh ditanwin. Seluruh nama terkecuali nanti yang dikecualikan. Kemudian yang kedua adalah seluruh nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutoh juga tidak boleh ditanwin. Masuk dalam jenis ini. Dalam jenis al-alam ma'at ta'nits. Contoh di situ Aisyatu, jelas kan Aisyatu. Fatimatu, jelas. Fatimatu kenapa? Karena nama perempuan, iya kan? Atau contoh lain seandainya Maryamu seandainya. Nah, Maryamu walaupun ini nah. Untuk contoh saja ya. Maryamu nama perempuan, berarti tidak boleh ditanwin, iya kan? Tidak boleh ditanwin. Atau di situ contoh yang ketiga adalah Mughiratu. Mughiratu ini nama laki-laki atau perempuan, Ikhwan? Laki-laki ya kan, Mughirah. Di antara sahabat Rasulullah ada yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia nama laki-laki, akan tetapi diakhiri dengan ta' marbutah sehingga mencegah dia dari tanwin. Mencegah dia dari tanwin. Nah, atau contoh lain lagi dari laki-laki, Tolha, iya kan? Tolhatu, Ukashatu, Ukashatu, Muawiyatu, Muawiyatu, dan seterusnya dari nama-nama yang diakhiri tamar buto, Ubaidah. Nah, Ubaidah tu. Nah, kalau nama daerah lah, Makkah. Makkah tu. Nah. Madinah tu, yang diakhiri dengan ta' marbutah. Apakah nama orang ataupun nama daerah. Kalau untuk nama perempuan, seluruhnya tidak boleh ditanwin. Apakah ada ta' marbutah ataupun tidak ada. Kalau untuk nama laki-laki, yang masuk dalam ismul ladzi la yansarif adalah terkhusus nama laki-laki yang diakhiri dengan ta' marbutah karena mirip dengan perempuan. Nah, secara lafaz dia perempuan walaupun secara penggunaan untuk laki-laki. Sehingga hukumnya juga sama seperti ismul ladzi la yansarif yang lainnya. Kalau seandainya ada huruf jar di depannya atau mungkin karena dia menduduki mudhafun ilaihnya maka dia di fathah, maka dia di fathah, tidak boleh di kasrah. Nah, sehingga majrurnya dengan tanda fathah pengganti dari kasrah disebabkan karena dia ismul ladzi la yansarif. Naam, kalau untuk jenis ini yang kita bahas terakhir, kalau ditanya apa yang mencegah dia dari tanwin, jawabannya adalah al-alam ma'at ta'nis. Al-alam ma'at ta'nis. Naam. Sehingga kalau seandainya di sini fi li tolhata, li huruf jer, tolhata majrur karena li dan tanda jernya adalah fathah pengganti dari kasroh disebabkan karena dia ismul ladhi la yansorif, dan yang mencegah dia dari tanwin adalah al-alam ma'at ta'nis. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia mungkin apa namanya bingung ya, kontol pakai bahasa daerah masing-masing. Ya kan, pakai majrur tanda jeri kasroh, ya kan? Penggantinya kau fathah, tanda jeri fathah gantinya kasroh, mergo de kata sing raoleh raiso ditanwin. Andainya pakai bahasa Buton atau bahasa Bugis ya terserah. Kalau bahasa Buton gimana Iman? Nah terserah, kalau pakai bahasa Arab masya Allah bagus lagi ya kan. Kalau bahasa Arab seandainya li harfu jar, tolhah majrurun bi harfi jar wa alamatu jarrihi al-fathah niyabatan anil kasrah li'annahu ismul ladhi la yansarif wal mani' min as-sarf al-alam ma'at ta'nis. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11, di sini ke-5, yang ke-11 al-alam ma'al ujmah. Al-alam nama ma'al ujmah. Ujmah itu nama asing, ajam, ya kan? Al-alamu ma'al ujmati, nama-nama ajam atau nama-nama yang bukan dari bahasa Arab. Nama-nama yang bukan dari bahasa Arab, apakah nama orang ataupun nama daerah. Nama orang ataupun nama daerah. Meskipun kalau seandainya orang, meskipun dia tinggalnya di Arab Saudi, namun namanya seandainya Eduardo, walaupun dia orang Arab dan tinggal di Arab, akan tetapi namanya dia bukan nama orang Arab, iya kan? Sehingga Eduardo tidak boleh ditanwin seandainya. Atau mungkin dia tinggalnya di luar Arab, tinggalnya di Inggris seandainya, namun namanya bahasa Arab Muhammadun, ya harus ditanwin. Nah, sehingga yang menjadi tolak ukur adalah bukan tinggal atau bukannya dia di Arab. Yang menjadi tolak ukur adalah namanya. Apabila nama yang dia pakai, yang dia diberikan dengan nama tersebut adalah nama ajam, maka tidak boleh ditanwin. Seperti contoh di sini Ibrahim. Ibrahim tinggal di Arab, iya kan? Ismail putranya Ibrahim. Kalau memang ini kita maksudkan adalah nabi, iya kan? Tinggal di Arab. Tinggal di Arab. Nama, namun kata Ibrahim, Ismail, Yusuf seandainya, itu bukan dari bahasa Arab. Wallahu alam dari bahasa apa? Apakah dari bahasa ya daerah mungkin sebelumnya dari mana gitu, iya kan? Nah, kalau tidak salah Ibrahim, Ismail ini Arabnya adalah Arab Musta'robah kalau tidak salah. Kalau tidak salah Arab Musta'robah, karena Arab itu terbagi menjadi dua. Ada orang Arab yang memang asli orang Arab, ada orang Arab yang sebenarnya secara asal itu dahulu pendatang. Dari luar Arab, kemudian tinggal di Arab lama, sehingga di-Arabkan demikian. Walhasil, untuk pembahasan kita, nama apa saja yang bukan dari bahasa Arab, maka tidak boleh ditanwin. Termasuk pula adalah nama daerah, seperti contoh Amerika. Amerika. Amerika bukan dari bahasa Arab. Iya kan? Amerika bukan dari bahasa Arab. Sehingga Amerika ini ismul ladzi la yansarif. Dan dia masuk padanya dua pembahasan. Ismul ladzi la yansarif. Di samping itu pembahasan apa Ikhwan? Ada yang bisa? Hah? Amerika? Rasmin? Hah? Enggak, maksudnya dia ismul ladzi la yansarif. di samping lain ada pembahasan apa lagi padanya ini? Isim, isim maksur, ya kan? Diakhiri dengan alif. Lazima apakah berbentuk alif bengkok ataupun alif yang lurus. Sehingga Amerika ini ismul ladzi la yansharif. Kalau seandainya ada fi, aslinya kalau tidak ada padanya fi kan Amerika-u. Iya kan? Amerika-u, iya kan? Karena ada alif pada akhirnya. Cuman karena dia isim maksur sehingga harokatnya dibuang. Kalau ada fi berarti seharusnya bagi Amerika-i. Namun karena dia bukan dari bahasa Arab, nama bukan dari bahasa Arab sehingga dia harus Amerika-a. Karena ismul ladzi la yansharif. Disebabkan karena dia isim maksur, harokat akhirnya tidak bakalan nampak selama-lamanya. Secara takdir Amerika-a. Sehingga Amerika ini adalah majrur karena fi, tanda jernya adalah apa? Fathah muqaddarah, pengganti dari kasrah. Pengganti dari kasrah disebabkan karena dia ismul ladzi la yansharif. Dan yang mencegah dia dari tanwin adalah nama al-alam ma'al ujmah, nama asing. Iya kan? Nah, Indonesia termasuk. Dan yang lainnya dari nama-nama yang bukan dari bahasa Arab, termasuk nama orang ataupun nama daerah. Dan rata-rata kalau untuk negara, wilayah, daerah itu biasanya akhirnya apa namanya? Alif, iya kan? Akhirnya alif. Amerika, Inggris, Almania, iya kan? Dan yang lainnya rata-rata apa namanya diakhiri dengan alif. Termasuk pula adalah Baghdad. Baghdadu. Ibu kota apa ikhwan? Irak ya. Nah, ibu kota Irak. Termasuk ismul ladzi la yansharif karena Baghdad bukan dari bahasa Arab. Baghdad bukan dari bahasa Arab. Nah, sehingga kalau ada ila, ada huruf jar ila, berarti apa? Ila Baghdada. Nah, ila Baghdada. Majrur karena huruf jar, tanda jarnya adalah fathah, pengganti dari kasroh disebabkan karena dia ismul ladzi la yansharif. Yang mencegah dari tanwin adalah al-alam ma'al ujmah atau nama asing. Nah. Dan para nabi rata-rata adalah nama ujmah para nabi. Terkecuali yang dikecualikan nanti seperti Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang dikecualikan dalam hal ini. Meskipun dia ujmah namun dia tidak ismul ladzi la yansharif. Suatu saat kita akan sebutkan bismillah. Nah, Adam, Idris, ya kan? Terkecuali Soleh, ya kan? Soleh kan bahasa Arab, ya kan? Solihun. Termasuk pula Ibrahim, Ismail, Yusuf, Yunus. Nah, kalau Luqman yang rajih, Luqman itu bukan nabi ya. Nah, namun dia orang yang memang memiliki hikmah. Oleh karenanya digelari dengan Al-Hakim, yang bijaksana. Nah. Dan yang terakhir adalah Al-Alam Ma'atat Tarkibil Masji. Al-alam ma'a tarkibil masji. Al-alam ma'a tarkibil masji. Masji. Al-alam itu adalah nama, mencakup nama orang dan nama daerah. Tarkibul masji adalah susunan dua kata yang digabung menjadi satu. Susunan dua kata yang digabung menjadi satu. Sehingga sebenarnya dia itu adalah dua kata. Namun dijadikan satu menjadi satu kata. Seperti contoh di sini, ba'labak. Ba'labak itu aslinya dua dari ba'l dan bak. Dua kata aslinya. Namun oleh orang-orang Arab digabung menjadi satu sehingga seolah-olah satu kata. Contoh lainnya di situ, hadra maut. Hadra maut dua kata dari kata hadra dan maut. Kalau kita artikan ya Allah alam, hadra itu hadir, maut mati, kamu hadir mati. Iya kan? Nah, Ini satu daerah di Yaman. Nah, Hadramaut. Pusatnya Sufiyah. Nah, pusatnya Sufiyah. Orang-orang Sufi ekstrim di dalam mengkultuskan kuburan orang-orang yang soleh. Sampai diceritakan, wallahu alam. Ada dulu orang menceritakan, orang Yaman menceritakan ke kami. Di Hadramaut, saking anehnya orang Sufi, ada satu kuburan yang sangat dikultuskan, diagungkan. Akhirnya ada yang bertanya, kok sampai segitu mulianya orang tersebut? Itu kuburannya siapa? Akhirnya dia menjawab, ini kuburannya bapaknya Nabi Adam. Repot ini. Kuburannya bapaknya Nabi Adam. Nah, saking ekstrinya. Ya wallahu alam, orang Yaman yang cerita terkait kisah tersebut. Namun keabsahannya wallahu alam. Siapa bapaknya Nabi Adam? Nah, contoh lain juga termasuk pula yang dua kata dijadikan jadi satu. Kalau tidak salah ini salah satu nama sahabat, Ma'di Karib. Ma'di Karib. Bisa dibaca dengan Ma'di Karib, bisa dibaca dengan Ma'di Yakrib. Nah, ada yang membaca dengan Ma'di Karib, ada yang membaca dengan Ma'di Yakrib. Nah, ini aslinya dua kata, Ma'ad dan Yakrib. Ma'ad dan Yakrib. Cuman dua kata tersebut digabung menjadi satu nama. Kalau antum mau melihat di Indonesia banyak gini, iya kan? Ahmad Lukman, iya kan? Dua kata dijadikan satu nama, iya kan? Apalagi Ahmad Lutfi, iya kan? Muhammad Soleh, itu artinya apa? Dua kata. Sehingga dijadikan menjadi satu, sehingga dia susunannya adalah ismul ladzi la yansarif. Dia adalah isim yang nama yang tidak boleh ditanwin. Apa yang mencegah dia tidak boleh ditanwin? Nah, ini al-alam ma'a tarkibil masji. Nah, dia adalah nama yang dua kata digabung menjadi satu. Dua kata digabung menjadi satu. Kalau di Indonesia sangat banyak. Di Indonesia sangat banyak. Kalau di Arab itu namanya panjang, bukan dua kata menjadi satu, namun apa disebutkan panjang dengan nisbah ke ayahnya atau ke kakeknya, ya kan? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin bin bin bin. Nah, namun kalau di orang Indonesia enggak, dua nama yang panjang tersebut memang namanya, ya kan? Muhammad Soleh, Lukman seandainya, sampai tiga kata, bukan lagi dua kata jadikan satu, namun tiga kata. Nah, itu hukumnya adalah ismul ladzi la yansarif. Dia tidak boleh ditanwin. Nah, tidak boleh ditanwin. Seandainya kalau ada Muhammadu Soleh namanya seandainya. Muhammadu Solihu. Tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena ini aslinya dua kata digabung menjadi satu. Sehingga apabila ada huruf jar min seandainya. Huruf jermin berarti Muhammadu Soliha. Nah, Muhammadu Soliha. Dia majrur karena min, tanda jernya adalah fathah, pengganti dari apa ikhwan? Kasroh. Pengganti dari kasroh disebabkan karena dia adalah ismul ladzi la yansarif. Dan yang mencegah dia dari tanwin adalah apa? Al-alamiyah ma'a ujma'a tarkibil masji. Nah, ma'a tarkibil masji. Terkecuali kalau seperti Abdullah, beda ya. Abdurrahman, Abdurrahim. Nah, ini berbeda. Nah, demikian sehingga kita telah menyelesaikan penyebutan atau perincian ismul ladzi la yansarif. Masih tersisa sedikit. Kita targetkan tadi mau selesaikan, ternyata belum bisa. Dan insya Allah mungkin kita akan sebutkan pada pertemuan yang berikutnya. Nah berikutnya ini syarat-syarat ya. Syarat-syarat mamnu' minasorof. Dia dihukumi mamnu' minasorof apabila terpenuhi padanya dua syarat yang akan kita bahas ini. Sehingga apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka nanti dia tidak berlaku ismul ladzi la yansarifnya. Dia tidak berlaku ismul ladzi la yansarif, sehingga dia seperti kata-kata yang lainnya. Seperti kata-kata yang lainnya, yaitu apabila ada huruf jar berarti di kasroh. Loh, bukankah itu ismul ladzi la yansarif? Iya, akan tetapi dia tidak terpenuhi syaratnya. Tidak terpenuhi syaratnya. Seperti contoh dalam surah At-Tin, ya kan? Fi laqad khalaqnal insana fi ahsani. Ahsani bukannya ismul ladzi lain sharif, kok di sini di kasrah fi. Nah, nanti akan dibahas insyaallah pada pertemuan yang berikutnya bismillah. Baik, insyaallah sampai sini dulu dan akan dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ada pertanyaan, ikhwan? Sebelum ditutup. Berarti kalau kita lihat mulai dari nomor 8, 9, 10, 11, 12 ini tidak ada pola khusus ya. Tidak ada pola khusus. Mulai dari nama dan nama yang mengikuti pola fi'il ini tidak ada pola khusus. Adapun yang sebelumnya ada berapa di situ? 7. 7 di awal semuanya memiliki pola-pola khusus. Memiliki pola-pola khusus. Adapun untuk 5 terakhir tidak memiliki pola-pola khusus, namun insyaallah mudah. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wa bihamdika.